tiba waktunya untukku menyatakan padamu sebenarnya apa yang ku rasa. Sebagai yang tercinta di hidupmu, kekasih yang ku cinta, kekasih oh.